India. Coffee's free. Coffee's free. Abroad I'm in a party. Selamat sore Mitra Bisnis Pasar FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo dan plus Yasika FM Yogyakarta ya. Senang sekali kita berada di 5 kota sore ini untuk kembali mendengarkan apa saja sih inovasi terbaru dari Biang Penasaran Kavi Kurnia. Nah, saya Dona Riza bakal bersama Anda sampai 5 sore nanti. Dan silahkan juga nanti yang pengen ngobrol bareng kita di sini, boleh telepon di 021-633-9160. Boleh juga via bebas pulsa untuk Anda di luar Jakarta, 0810-FAS-FM, atau SMS aja pertanyaannya di 0816-924-924. Dan nanti kalau ada pertanyaan yang pada masuk, kita akan berikan merchandise ala Kavis Break untuk Anda. Seperti biasa ada paket buku dan juga t-shirt keren ala Kavis Break bagi Anda ya. Oke, so topik kita sore ini, kenapa sih orang sukses itu selalu melakukan hal-hal yang berbeda daripada orang lain gitu kira-kira ya. Why successful people doing different things for their success? Gimana tuh Bang Kavi Kurnia, apa kabar? Baik. Baiknya jangan gitu dong, ngelak amat. Stres. Oh, kenapa? Jangan dong, katanya tahun baru belum dapat duit. Oh. Pantesan meringis. Lu gak telepon gua sih, coba kalau telepon. Kenapa bang? Biasa, di Indonesia itu ya, hari libur tidak menyenangkan. Hari libur tidak menyenangkan di Indonesia, kenapa? Yeah. Iya, karena yang minta hadiah, huh? Setoran, upeti, banyak ya, bukan-bukan. Jadi bukannya lu yang dapat hadiah, justru dimintain hadiah ya? Iya, jadi tekor nih. Wah, saya jadi malu nih. Kayaknya diantaranya ada gue juga ya. Bang, hadiah tahun baru mana buat gue? Tapi gak apa-apa bang, gue doain. Semoga hadiah-hadiah yang lu kirimkan ke semua orang itu akan kembali berkali-kali lipat. Amin. Yeah. Tapi kan maksudnya gini, kalau kita nyumbang sosial, kita tahu ada pahalanya ya. Kalau yang ini dipaksa ya? Iya. Terpaksa. Ini kan nyogok. Nah, saya belum dapat rumusannya kalau nyogok itu pahalanya seperti apa. Aduh, pasti ada lah, biar dikit-dikit gue kasih deh bang. Ntar gue bilangin ya, gue tanyain nanti ya. Oke, so kalau gitu di antara kesedihan lo tadi bang yang tahun baru kemarin gak punya duit, semoga tahun baru ini Chinese New Year ini bikin keberuntungan baru buat lo. Iya, semoga modalnya udah balik semua. Amin, aku bagian ngaminin aja ya. Bang, kenapa sih orang sukses itu melakukan hal-hal yang berbeda? Maksud lo apa bang milih topik kita sore ini? Jadi ini adalah sebenarnya sebuah hasil survei yang dilakukan ya di Amerika terhadap oleh sebuah universitas yang sangat terkenal. Mereka melakukan survei, kenapa sih orang-orang sukses melakukan punya kebiasaan yang sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak sukses gitu loh. Kebiasaannya itu apa saja, dan ini kebiasaan ini mereka mulai terapkan ke atlet supaya atlet itu lebih berprestasi gitu loh. Nah, salah satu di antara keluhan yang sering kita dengar gitu loh, gile gue kan udah rajin, udah tekun, udah fokus lah, udah segala macem lah, tapi juga kagak sukses-sukses juga gitu loh. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan gue gak sukses gitu loh. Nah, itulah sebabnya sore ini kita akan melihat kebiasaan orang sukses itu ternyata sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak sukses. Walaupun Anda sama-sama tekun, sama-sama rajin, sama-sama hemat gitu loh. Sama-sama sekolahnya mungkin tinggi pendidikannya, yeah, gitu ya bang. Jadi kebiasaannya mungkin, wah gue udah rajin nih, gue udah tekun nih, gue udah kerja keras nih, tapi kenapa gue juga masih gak sukses juga? Nah mungkin kemungkinan besar gitu loh, ada hal-hal yang Anda lakukan itu yang justru berbeda dengan orang-orang sukses. Nah kita mau membedah kebiasaan orang sukses itu sebenarnya apa aja sih yang berbeda dengan orang-orang yang tidak sukses gitu loh, walaupun kebiasaannya sama-sama rajinnya, sama tekunnya, sama kerja kerasnya. Tapi definisi sukses sendiri apa sih menurut lo bang? Iya, kalau gue sih sederhana, apa yang lo pengen lo dapet, nah sukses gitu. Ya kan? Kalau belum mendapatkan apa yang kita inginkan, artinya gue belum sukses gitu. Iya. Oke, Karena kan mungkin nanti akan muncul pendapat yang lain juga, karena pengertian susah sendiri kan banyak hal gitu ya Bang ya. Oke kalau gitu, nah terus kira-kira nih contoh dulu Bang, kita mau membedah kebiasaan orang-orang susah itu biasanya mereka melakukan apa gitu. Jadi kalau berdasarkan survei ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang sukses itu punya kebiasaan yang sangat sangat unik gitu loh, yang berbeda sama sekali dengan kita-kita yang melakukan hal-hal dengan biasanya saja. Kalau ngupil itu udah biasa. Kalau ini apa Bang? Beda kan soalnya. Kagak ngupil. Jangan disebut Bang. Jadi pertama-tama yang sangat menarik gitu loh, orang-orang sukses itu umumnya memposisikan dirinya sebagai seorang optimis realistik. Tentu. Nah, gini. Kan kita nih kalau nonton seminar motivasi apa segala macam, wah Anda harus optimis, Anda harus ini gitu loh. Hmm. Dan banyak orang selalu mengatakan kepada saya, "Pak, saya habis nonton seminar saya tuh optimis gini, tapi kagak sukses juga gitu loh." Kenapa? Karena ada kata-kata di belakangnya yang itu yang sangat berbeda itu, orang-orang sukses umumnya adalah orang-orang yang optimis realistik. Artinya begini, dia optimis tapi optimisnya tuh tidak mengawang-awang gitu loh, tidak wah kita nih pasti bisa berhasil apa segala macam. Nah, yang dimaksud dengan realistik itu adalah orang-orang yang sukses itu punya perhitungan. Nah, perhitungannya itu yang matang. Jadi kalau Anda mau sukses gitu loh, Anda harus optimis. Tapi yang membedakan adalah bukan sembarangan optimis, tapi optimis yang realistis. Oke, ada perhitungan yang matang tadi gitu ya, ada ukuran-ukurannya. Baik, kita akan lanjutkan kembali di sesi kedua Mitra Bisnis sambil menunggu Anda berpartisipasi. Bisa ngobrol langsung sama Bang Kavi, silahkan yang mau telepon atau mau SMS di 0816-924-924. Seperti biasa kalau untuk SMS, Anda boleh cantumkan nama dan kota Anda. Kami akan kembali.